Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq bin Ghufran hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 66. Kita masih membahas tentang isim-isim yang marfu. Posisi-posisi isim yang memiliki i'rab marfu. Mana sudah kita bahas dua, yaitu mubtada dan khabar. Yang ketiga adalah ismu kana atau isim kana atau saudaranya kana. Karena kana itu punya saudara. Saudara di sini maksudnya apa? Yaitu amil-amil yang lain yang sifatnya sama seperti kana. Seperti laisa, soro, amsa, bata, dan semisalnya. Nah, ini amil-amil yang sifatnya sama seperti kana. Sehingga untuk meringkas pembahasan, kita cukup bahas kananya. Nanti yang lain-lainnya ini ngikuti pembahasan kana. Ya, makanya dalam kitab-kitab Nahu biasanya disebut dengan kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Nah, jadi kana dan saudari-saudarinya ini punya isim yang disebut dengan isim kana. Isim kana itu marfu i'rabnya. Definisi isim kana adalah mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudaranya. Jadi isim kana aslinya mubtada. Nah, tapi sebelum si mubtada ini diletakkan kana. Kalau tidak ada kana, dia mubtada. Tapi karena ada kana sebelumnya, dia menjadi isim kana. Nah, pasangannya isim kana ada khobar kana. Definisi khobar kana ialah khobar yang dimasukkan kana atau saudaranya. Jadi susunannya, pertama kana, yang kedua isim kana, yang ketiga khobar kana. Jadi kalau isim kana, di sini penulis memberikan simbol alif dan kaf. Sedangkan khobar kana, kha dan kaf. Amalan kana atau saudaranya adalah marofakan isimnya. Kana membuat si isim kana menjadi marfu. Yang kedua, menasobkan khobarnya. Karena ada si kana ini, maka khobar kana menjadi mansub. Jadi tadi ingat ada tiga komponen. Pertama kana. Yang kedua isim kana, isim kana marfu i'rabnya. Yang ketiga khobar kana mansub i'rabnya. Untuk menyusunnya, yaitu susunan kana, isim kana dan khobar kana harus sesuai pada dua poin berikut ini. Yang pertama harus sesuai bilangannya. Artinya antara isim kana dan khobar kana harus sesuai adatnya, bilangannya. Kalau mufrad ya mufrad dua-duanya, kalau jamak ya jamak dua-duanya. Yang kedua jenisnya, kalau mudzakkar ya ikut mudzakkar, kalau muannats ikut muannats. Misalnya kita lihat dari kolom yang paling kanan dulu. Ini contoh tanpa ada kana. Contoh yang pertama Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Ini mubtada khobar biasa. Tapi kalau kemasukan kana di awal menjadi kana Muhammadun Rasula. Perhatikan lamnya fathah. Rasulallahi. Kenapa dia fathah? Karena dia sebagai khobar kana. Dan khobar kana itu mansub. Dan tanda mansub untuk isim mufrad adalah fathah. Ya, yang sudah lupa tanda-tandanya bisa merujuk ke tabel halaman 58. Isim mufrad kalau dia mansub, maka tanda mansubnya adalah fathah. Sehingga Rasulah itu fathah. Awalnya Rasulullah di dhammah. Tapi karena dia menjadi khobar kana, maka di fathah. Contoh yang kedua, At-talibani najihani. Dua orang murid itu dua-duanya sukses. Ini mubtada khobar biasa. Ketika kemasukan kana menjadi kanat talibani najihaini. Yang tadinya najihani menjadi najihaini. Karena dia mansub. Dan najihani ini kan isim mutsanna. Isim mutsanna kalau dia mansub, maka tanda mansubnya adalah ya. Yang sudah lupa bisa melihat lagi tabel halaman 58. Nah, perhatikan ya. Di sini antara isim kana dan khobar kana sama bilangannya, sama nau'nya. Sama bilangannya. Kalau contoh pertama tadi sama-sama mufrad, contohnya kedua sama-sama mutsanna. Sama nau'nya. Contoh pertama dan kedua ini sama-sama mudzakkar, ya. Contoh yang ketiga, al-mudarrisuna hadiruna. Para guru tersebut hadir. Ketika kemasukan kana menjadi kanal mudarrisuna hadirina. Yang tadinya hadiruna menjadi hadirina. Karena dia mansub. Contoh yang keempat, ana talibun. Saya adalah seorang murid. Ana sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Ketika kemasukan kana, maka aslinya kana ana taliban. Tapi kalau kana ana ini disingkat menjadi kuntu. Ya, cukup kuntu taliban. Saya adalah seorang murid. Yang tadinya talibun marfu sebagai khobar berubah menjadi taliban karena dia sebagai khobar kana. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa fungsinya kana? Kana itu minimalnya punya tiga fungsi. Pertama, untuk mengatakan adalah. Contohnya tadi, kana Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga ini hampir sama seperti mubtada khobar. Yang kedua, untuk mengatakan dahulu. Sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya perkataan kuntu taliban. Ini bisa bermakna saya dulu seorang murid, sekarang bukan lagi. Kejadian yang sudah terjadi zaman dahulu. Yang ketiga, untuk menyatakan dawam, terus menerus. Misalnya hadis kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah. Karena di sini menunjukkan selalu, biasanya seperti itu. Ini fungsinya penggunaan kana. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan saudara-saudaranya kana apa saja. Adapun saudara-saudaranya kana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asbaha. Asbaha ini menunjukkan waktu, waktu pagi. Adha, waktu duha. Dhalla, dhalla artinya menjadi. Amsa, sore hari. Bata, malam hari. Contoh penggunaannya di bawah. Fa'asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Di pagi hari, pikiran dari ibunya Musa menjadi kosong. Asbah di sini menunjukkan pagi hari. Adhat at-talibatu muta'allimatin. Pada waktu duha, para pelajar wanita sedang belajar. Dhalla wajhul kafiri muswaddan. Wajah orang kafir menjadi hitam. Dhalla artinya menjadi. Amsal ghaniyu faqiran. Di sore hari, orang kaya itu menjadi fakir. Batan najmu lami'an. Di malam hari, bintang itu bercahaya terang. Perhatikan semuanya di sini. Memarfukkan isim menasabkan khobar. Ya, contoh tadi asbaha fuadu. Ini sebagai isim asbaha. Dia dhammah, marfu. Khobar asbahanya mana? Farighon. Farigha ini khobar asbaha. Dia mansub. Adhat at-talibatu. At-talibatu marfu, ya dhammah. Muta'allimatin sebagai khobar adha, dia mansub. Dan tanda mansub untuk jamak mu'annath salim adalah kasrah. Muta'allimatin. Dhalla wajhul kafiri muswaddan. Wajhul kafiri sebagai isim dhalla, muswaddan sebagai khobar dhalla, dan seterusnya. Jadi sifat-sifatnya sama seperti kana. Kemudian yang kedua, saudarinya kana itu laisa, yang artinya tidak ada, gunanya untuk penafian, peniadaan. Contohnya, laisa zalimu mahbuban. Orang yang zalim tidak akan dicintai. Berarti kan di sini az-zalimu sebagai isim laisa, maka dia marfu. Mahbuban sebagai khobar laisa, maka dia mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Laisan najahu sahlan. Keberhasilan itu tidaklah mudah. An-najahu sebagai isim laisa, dia marfu. Sahlan sebagai khobar laisa, dia mansub. Makanya tandanya adalah fathah. Yang ketiga, suara, yang artinya menjadi, yang menunjukkan adanya perubahan. Misalnya, saral khasyabu ramadan. Kayu itu sudah menjadi abu, ya, karena sudah terbakar. Perhatikan di sini, al-khasyabu dia marfu sebagai isim soro. Ramadan dia mansub sebagai khobar soro. Yang keempat, mazala. Ma bariha man fakka ma fati'a. Ini semua maknanya adalah senantiasa, selalu. Contohnya, la yazalullahu muttasifan bil ilmi. Allah senantiasa disifati dengan ilmu. Artinya Allah senantiasa berilmu. Perhatikan di sini, lafadz jalalah Allah di sebagai isim yazal, sehingga dia marfu. Muttasifan sebagai khobar yazal, sehingga dia mansub. Contohnya kedua, lan nabraha alaihi akifina. Kami akan senantiasa akifina, menyembah alaihi, menyembah dia. Ini perkataan kaumnya Nabi Musa ya, ketika menyembah ijil, patung sapi. Mereka mengatakan lan nabraha alaihi akifina. Kami akan senantiasa terus-menerus menyembah dia, hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali. Contohnya ketiga, la yanfakul kafiruna makirina alal islami. Orang-orang kafir senantiasa berbuat makar kepada Islam. Mafati al-mujahiduna qa'imina alal hajj, qa'imina alal haqqi. Para mujahidin senantiasa menegakkan kebenaran. Kemudian saudaranya kana yang kelima adalah madama. Madama artinya selama. Maksudnya selama begini maka begitu gitu. Contohnya al-muslimu yusalli madama hayyan. Seorang muslim akan sholat selama dia masih hidup. Selama masih hidup maka sholat. Nah ini beberapa saudaranya kana. Catatan, khobar kana atau saudaranya dapat berupa isim zahir, seperti pada contoh-contoh di atas. Catatan nomor dua, khobar kana bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Nah, ini sebagaimana mubtada khobar ya. Aslinya dia khobar, tapi kan ada kana menjadi khobar kana. Nah, jadi sebagaimana pada mubtada khobar, khobar kan bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Maka demikian juga di sini. Khabar kana bisa berupa jumlah ismiyah atau bisa berupa jumlah fi'liyah. Contohnya, kana Hamzatu sayfuhu hadidun. Di sini khabarnya sayfuhu hadidun, dia jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, amsat talibuna kutubuhum jadidatun. Para murid, kitab mereka baru. Di sini khabarnya kutubuhum jadidatun. Laisat Fatimatu taghtasilu finnahri. Finnahri. Fatimah tidak mandi di sungai. Di sini khabarnya taghtasilu finnahri. Ini jumlah fi'liyah. Contoh yang selanjutnya, man fakkal hazinu yabki. Orang yang sedih senantiasa menangis. Di sini khabarnya yabki, dia jumlah fi'liyah. Khabar juga bisa berupa syibhul jumlah. Contohnya, lan nadkhulaha madamu fiha. Di sini khabarnya fiha. Kami tidak akan masuk ke sana selama mereka ada di sana. Kanal muslimuna fil musalla yauma idil fitri. Kaum muslimin biasanya ada di musalla, di tanah lapang. Musalla di sini artinya tanah lapang. Di hari yaumi idil fitri. Di sini khabarnya yauma idil fitri. Ini berupa syibhul jumlah. Latihan, apa fungsi kana dan saudaranya? Di sini maksudnya adalah amalannya ya. Amalan kana dan saudaranya adalah memarfukan isim dan memansubkan khobar. Ya, kalau fungsi kana tadi sudah kita sebutkan tiga. Kalau fungsi saudaranya macam-macam ya. Tadi ada lima rincian. Yang kedua, masukkan kana ke dalam jumlah berikut ini. Yang pertama, kana al-babu maftuhan. Pintu itu tadi terbuka. Kana Mahmudun syuja'an. Dulu si Mahmud itu pemberani. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Mungkin demikian ya. Kana tullabu mujtahidina. Dahulu para murid itu bersemangat. Yang ketiga, sebutkan saudara-saudara kana dan masukkan masing-masingnya ke dalam jumlah mufidah. Ya, kita masukkan saja ke jumlah yang sebelumnya. Asbaha al-babu maftuhan. Di pagi hari, pintu dalam keadaan terbuka. Laisa al-babu maftuhan. Pintu tidak dalam keadaan terbuka. Sara al-babu maftuhan. Pintu menjadi terbuka. Mazala al-babu maftuhan. Pintu senantiasa terbuka. Sayakhruju madama al-babu maftuhan. Dia akan keluar selama pintu masih terbuka. Silakan kalau ada yang ingin coba dengan menggunakan jumlah yang kedua ya. Mahmud Suja atau At-Tulab Mujtahidun. Nah, silakan soal nomor 4 dan 5 para santri kerjakan sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.